Kita panggil ada Evista bareng Tipos Top Super Nando. Semuanya goyang bareng. Di atas yuk. Saya minta tepuk-tepuknya Iwak Community semuanya. Hey! Thank you. buat Iwa ya. Gimana? Salim.